Doa mohon kecerdasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa a'itsni nun syari nafsi. Artinya, ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan nafsuku.